Konsultasi Syariah. Merahasiakan lamaran, hadisnya dhaif? Pertanyaan. Benarkah ada hadis yang menganjurkan merahasiakan lamaran? Bagaimana bunyi hadisnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadis yang Anda maksud adalah hadis yang diriwayatkan Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dengan lafad, umumkan pernikahan dan rahasiakan lamaran. Namun hadis ini dhaif, sebagaimana keterangan Al-Baihaqi dalam sunannya, ada seorang perawi bernama Ummu Al-Qamah yang majhul, silsilah Ad-Dha'ifah. Sementara untuk hadis yang sahih, adanya perintah mengumumkan nikah tanpa ada pernyataan merahasiakan lamaran. Dalam hadis dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, umumkanlah nikah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Hanya saja, para ulama menganjurkan untuk merahasiakan lamaran. Bukan karena ini ada sunnahnya, tapi dalam rangka menghindari setiap peluang hasad yang bisa jadi memicu keinginan untuk menggagalkan rencana pernikahannya. Dalam syarahnya, Al-Khorshi, salah satu ulama Malikiyah menyatakan, untuk lamaran dianjurkan agar dirahasiakan, seperti khitan. Lamaran dianjurkan dirahasiakan, menghindari adanya orang yang hasad, sehingga berusaha untuk merusak hubungan antara pihak lelaki dengan keluarga wanita yang dipinang. Syarah Mukhtasar Khalil. Sikap ini sejalan dengan hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, gunakan cara rahasia ketika ingin mewujudkan rencana, karena setiap pemilik nikmat ada peluang hasadnya. Hadis riwayat Tobroni dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini bersifat umum, berlaku untuk semua kasus, menjadi adab ketika seorang hendak mewujudkan rencananya, termasuk di antara rencananya menikah. Demikian, Allahu A'lam.